Saiki tresnoku yo monggo koe tak pasrahke kabeh sak rokone. Aku ikhlas yen sliramu dadi jodohku. Mung sewu siji wong koyo koe ra bakal tak sia. Thank you.